Pernahkah kalian menyadari betapa muaknya melihat ketidakadilan yang terbagi? Harus membawa beban kenakalan sperma, mesti melayani keisengan burung. Gerah rasa yang harus terlalui, bekerja agar tak ada yang rubuh di tiang rapuh, mengasuh benih yang telah menjelma, memasak buat mulut yang juga mesti dikulung. Jenuh dari semua kepenatan, saat keinginan sendiri datang dan tertolak, dalam kesedihan yang tak juga dibentang dada, ketika bibi munafik dengan slogan emansipasi, kejam dengan diskriminasi, berontak dalam sistem birokrasi, berontak pada tertantang tradisi. Mari bergerak dan menghajar lelaki, telanjangi lalu beri pelajaran cara berdiri berjajar, terangi anak jalan yang telah memakai nama. Terangi, jadilah tetap bagian dari tulang rusuk sang cucu Adam. Jangan nakal, namun layani